G-T-I-I Glover Tour Rishaya Ini aku kece Kece bagai pangeran Pangeran di hatimu Hei sayangku Perlakukan diriku Seperti seorang raja Ku ingin dimanjakamu Hello baby Para jalan lepatori Papanan main story Pampang cucuk Nih omdongi pampang Jadi gua Norang-norang Narang duduk kakak Kepik-kepik-kepik-kepik-kepik Jagiraku buramian Wai yogi noru gaji Saram nukunde Hey Monday Zero day Sunday Lucky pengen dimanja Pengen berduaan dengan dirimu saja Emang lagi kece Tapi bukan show kece Kece-kece gini Hanya untuk dirimu Check in me, I'm your own team.